السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini dan malam yang mulia ini, kembali kita diberikan taufiq oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di dalam syarah i'tiqad a'immatul hadith, syarah aqidah imam-imam hadith, imam-imam ahlul hadith. Dan alhamdulillah kita sudah mengambil dua pertemuan, dan ini pertemuan kita yang ketiga. Akan kita pelajari bagaimana memahami aqidah a'immatul hadith, aqidahnya ahlul hadith. Al-i'tiqad, yang dikatakan dengan i'tiqad, keyakinan, disandarkan kepada a'immatul hadith, imam-imam hadith, ahlul hadith. Maka perlu kita pahami apa makna dari aqidah a'immatul hadith ini. Al-aqidah, i'tiqad, diambil dari kata al-aqd, maksudnya adalah al-qasdu, tujuan. Nah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala telah menjelaskan aslul aqidah, dasar aqidah itu huwal kalimah, satu kalimat allati ya'taqiduhal mar, yang diyakini oleh seseorang. Wa atyabul kalam, ucapan yang paling baik. Wal aqaid, aqidah yang paling baik, kalimatut tauhid, kalimat tauhid. Wa i'tiqadu an la ilaha illallah, dan meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wa jalla. Adapun dikatakan a'immatul hadith, ini maksud dengan imam adalah al-qudwah, contoh. Alladhi yu'tamu bihi, yang bisa diteladani. Contoh yang bisa diteladani. Wa amma ulumuhum, adapun ilmunya para ulama hadis tersebut, dengan sebab itu mereka dikatakan imam, dengan sebab itu mereka menjadi contoh yang diteladani. Apa ilmu mereka? bagaimana ilmu mereka? Abu Nasr As-Sijuzi rahimahullah berkata, yang wafat tahun 444 Hijriah, Al-Quran. Mereka layak untuk dicontoh, mereka layak dijadikan panutan, dikarenakan ilmu mereka itu Al-Quran. Thummal hadith, kemudian hadith Nabi SAW, thummal fiqh, kemudian fikih. Wa akhdhu lughatil Arab, kemudian mengambil bahasa Arab, syai'un minan nahwu, dan bagian dari nahwu atau separuh dari nahwu. Ahlul hadith, siapa dimaksud dengan ahlul hadith? Humul jama'ah, mereka adalah al-jama'ah, mereka adalah ahlu sunnah, mereka adalah al-firqatun najiyah, mereka adalah al-ta'ifatul mansurah, mereka adalah naqawatul muslimin, orang-orang Islam pilihan. Maka Yazid ibn Harun ditanya tentang al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang disebut oleh Nabi SAW, ya, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Manin najiyah ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Yazid bin Harun di sini, atau disebutkan oleh Yazid bin Harun tentang hadith itu, illam yakunu ashabal hadith fala adri manhum. Kalau yang selamat yang satu itu, kalau bukan ahlul hadith, yang ilmu mereka Al-Quran, hadith, fikih, aku tidak tahu lagi siapa yang selamat. Kalau bukan ahlul hadith, orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hadith, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatilun ala al-haqi zahirina ila yawmil qiyamah. Senantiasa ada satu kelompok yang berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Mereka akan terus menang di atas dalil, yakni ahlul hadith. Yang dimaksud satu kelompok adalah ahlul hadith. Ali bin Madini rahimahullah mengatakan, hum ashabul hadith. Kelompok yang selamat itu adalah ashabul hadith. Demikian juga al-imam Ibn al-Mubarak, hum indi ashabul hadith. Mereka itulah maksudnya ashabul hadith. Demikian juga dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, illam yakunu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau bukan maksudnya yang selamat itu adalah ahlul hadith, aku tidak tahu siapa lagi yang akan selamat itu. Nah, siapa ahlul hadith? Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, summu ahlus sunnah. Dinamakan mereka ahlus sunnah, littiba'ihim li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengikuti sunnahnya Nabi, petunjuk-petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa summu ahlal jama'ah, dinamakan mereka ahlul jama'ah, ahlus sunnati wal jama'ah, li'anna al jama'ata hiya al ijtima'. Karena dimaksud dengan jama'ah adalah berkumpul, bersatu. Wa dhidduha al furqah, lawannya adalah berpecah belah. Wa in kana lafdzul jamaah qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in, meskipun namanya jamaah itu sekedar kumpul, sudah dinamakan jamaah. Maka lafaz ahlul sunnah wal jamaah terkadang disatukan, ya, terkadang dipisahkan, dan semuanya bermakna sama. Dan perlu diketahui, lafaz ahlus sunnah terkadang disebut bukan sunnah yang hakiki. Kenapa? Karena orang dikatakan ahlus sunnah ketika menyandarkan dirinya kepada ahlus sunnah, meskipun amalannya tidak sunnah, akidahnya menyelisih ahlus sunnah. Maka Ibn al-Wazir rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa amma ahlu sunnati faqad yuradu bihim ahluha ala al-haqiqah. Adapun ahlu sunnah itu terkadang ini dimaksud adalah orang yang benar-benar di atas sunnah. Yang menjauhi perkara-perkara bidah, sunnah murni, jauh dari bidah. Waqad urida bihim. Atau juga ahlu sunnah itu maksudnya adalah man tasamma biha wa intasaba ilaiha. Orang-orang yang menamakan dirinya ahlu sunnah, menyandarkan dirinya kepada ahlu sunnah. Sekedar menyandarkan, sekedar ya, menisbatkan diri kepadanya. Meskipun dia masih berbuat bidah. Dia masih mencintai bidah. Ya, dinamakan dia ahlu sunnah karena mengatakan diri ahlu sunnah. Maka perlu direnungi hal ini. Mana ahlu sunnah al-haqiqiyah? Dan mana ahlu sunnah sekedar nama. Sebagaimana juga digunakan istilah ahlu sunnah dalam bab al-khilafah. Kekhalifahan dan kepemimpinan. Siapa yang menetapkan keabsahan kebenaran khilafah yang tiga, khalifah yang tiga, Abu Bakar, Umar, Uthman, maka mereka dikatakan ahlu sunnah. Dalam hal ini saja, tapi ahlu sunnahnya. Thumma yunzar fi sa'iri aqa'adihim wa qa'idihim wa maqalatihim. Adapun yang lainnya perlu kita teliti. Ya. Kemudian di zaman kita, al-asyairah wal-maturidiyah. Ya. Nufatus sifat. Pengingkar-pengingkar sifat. Wa ta'tilus sifat. Penolak-penolak sifat, terutama sifatul fi'liyah, al-la'iqah bijalalihi wa'azamati, yang layak dengan kebesaran Allah, yang tidak serupa dengan makhluknya. Mereka mengatakan dirinya ahlu sunnah. Dan ketahuilah al-Mu'tazilah pun mengaku, padahal al-Mu'tazilah pun mengaku dirinya ahlu sunnah. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ahlus sunnah fi hadzal mawdhi', ahlus sunnah dalam masalah menetapkan kekhalifahan yang tiga, ya, siapa itu fi hadzal mawdhi', mereka dikatakan ahlus sunnah dalam hal ini. Fal mu'tazilatu mudakhiluna fi ahli sunnah, dalam menetapkan kekhalifahan khalifah yang tiga, mereka mu'tazilah pun masuk di dalamnya. Kemudian juga dikatakan oleh beliau, sunni fi istilahihim. Sunni itu menurut istilah al-ammah, istilah umum, man la yakunu rafidhiyan, asal dia tidak syiah. Maka dikatakan sunni lawannya rafidhi. Tapi dikatakan sunni salafi lawannya adalah bid'i khurafi. Ya, bid'i khalafi. Maka kalimat ahlus sunnah ini bermakna dua. Ada istilah umum, ada istilah khusus. Istilah umum, siapapun kelompok-kelompok Islam yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman, maka dikatakan sunni, lawannya adalah rafidhi, syiah, rafidhah. Adapun yang kedua istilah khusus, yaitu orang-orang yang murni istiqamah di atas sunnah, aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa qawlan wa amalan, sunyi dari bidah. Maka sunni yang pertama lawannya rafidhi. Sunni yang kedua lawannya adalah bid'i. Syekhul Islam juga mengatakan, falafdhu ahli sunnah, kalimat ahli sunnah, yuradu bihi man athbata khilafat thulafat thalatha. Maksudnya adalah terkadang, yaitu yang menetapkan kekhalifahan tiga khalifah. Maka masuk seluruh kelompok-kelompok Islam kecuali Rafidhah. Waqad yuradu bihi, ya ini dia. Terkadang juga makna ahlus sunnah, dan ini makna khusus, ahlul hadith was sunnatil mahdhah. Orang-orang yang mengamalkan hadith, orang-orang yang mengamalkan sunnah yang murni. Fala yadkhulu fihi illa man yuthbitu sifati lillahi ta'ala. Tidak ada yang masuk dalam kalimat ahlus sunnah, istilah ahlus sunnah, kecuali yang menetapkan sifat-sifat Allah, ithbatan yaliqu bijalalihi wa azamatihi. penetapan yang layak dengan kebesarannya dan keagungannya yang tidak serupa dengan sifat makhluknya, itsbatan bila tashbihin wa tanzihan bila ta'til, penetapan tanpa penyerupaan, kemudian pensucian dengan tanpa pengingkaran. Itsbat bila tashbih wa tanzih bila ta'til. Jadi istilah khusus adalah ahlul hadis, ahlus sunnah. Maka tidak masuk di dalamnya kecuali yang menetapkan sifat-sifat Allah yang layak dengan kebesarannya. Dan tidak masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Dan termasuk di dalamnya ahlus sunnah tersebut, awfala yadkhul, tidak masuk di dalamnya kecuali yang menetapkan Allah Azza wa Jalla bisa dilihat di akhirat. Tidak termasuk di dalam ahlus sunnah yang murni kecuali orang-orang yang menetapkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya dari prinsip-prinsip ahlul hadith, prinsip-prinsip ahlus sunnah al-mahdhah. Demikian juga ucapan beliau, sebagaimana dalam kitab Bayan Talbis al-Jahmiyah, qala Muhammad ibn Khuwais Mindad, berkata Muhammad bin Khuwais Mindad, ahlul bida'i wal ahwa inda Malik, ahli al-bid'ah dan ahli al-ahwa menurut keterangan Imam Malik dan ulama Malikiyah, hum ahlul kalam, mereka adalah ahlul kalam, ahli kalam, filsafah. Wa kullu mutakallimin fil Islam fahuwa min ahli al-bid'ah wal ahwa, siapapun ahli kalam yang lebih mengedepankan akalnya daripada dalil, lebih mengedepankan perkataannya al-Yunan wal-Ighriq daripada dalil, ini termasuk ahlul bid'ah wal-ahwa. Ash'ari yang kana atau ghairu Ash'ari, Ash'ari maupun yang bukan Ash'ari. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, annal Imam Ahmad, bahwasanya Imam Ahmad kana yuhadziru mimma ibtada'ahu Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, memperingatkan dari apa yang dibuat-buat oleh Abdullah ibn Sa'id bin Kullab wan ashabihi, dan memperingatkan apa yang datang dari sahabatnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab, itulah dia menetapkan sab'a sifat, tujuh sifat, ya, seperti Al-Harith Al-Muhasibi. وذلك لما علموهم في كلامهم من المسائل والدلائل الفاسدة. Dikatakan mereka ahlul ahwa karena diketahui dari ucapan-ucapan mereka ada masalah-masalah dan bukti-bukti yang rusak. Wa in kana fi kalamihim min al-adillah, meskipun dalam ucapan mereka ada dalil-dalil sahih, dalam ucapan-ucapan mereka menyetujui sunnah yang tidak ada pada kelompok-kelompok yang lain. Fa innahum aqrabu tawa'ifi ahli al-kalam ila sunnati wal jama'ati wal hadith. Mereka adalah kelompok yang paling dekat, ya, dari kelompok-kelompok ahli al-kalam kepada sunnah wal jama'ah dan hadith. Wa hum yu'adduna min ahli sunnati wal jama'ah inda an-nadhari ila mithli al-mu'taziyati wal rafidati wa ghairihim. Maka mereka dianggap ahlu sunnati wal jamaah ketika melihat apa yang ada pada Mu'tazilah, ada yang apa yang ada pada Rafidah dan yang lainnya. Ya. Balhum ahlu sunnati wal jamaah fil biladi allati yakunu ahlul bid'ah fiyahumul mu'tazilah wal rafidah wa na'amahum. Dan mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah di negeri yang penuh dengan Mu'tazilah, di negeri yang penuh dengan Rafidah. Adapun i'tiqad a'immatul hadith, itulah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diambil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Syekhul Islam mengatakan fa'tiqadi fa'tiqadu ahli al-hadith huwa sunnatul mahdhah. Aqidahnya ahli al-hadith adalah sunnah murni. Li'annahu huwa al-i'tiqadu al-thabit 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu akidah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau mengucapkan di dalam majmu' al-fatawa i'tiqadu Syafi'i. Aqidahnya Imam Syafi'i. Wa i'tiqadu salaf al-Islam. Dan aqidahnya pendahulu-pendahulu Islam seperti Malik, Al-Thawri, Al-Auza'i, Ibn al-Mubarak, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, huwa i'tiqad al-Mashayikh. Itulah akidah-akidah ulama-ulama al-muqtada bihim, yang dicontohi, yang diikuti. Kal-Fudail bin Iyad. Itulah akidahnya Fudail bin Iyad. Wa Abu Sulaiman ad-Darani, Sahal bin Abdullah Tusturi dan yang lainnya. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَأَمْثَالِهِمْ نِزَاعٌ فِي أُصُولِ الدِّينِ. Tidak ada pertentangan di antara mereka dalam prinsip beragama. Demikian juga Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Akidah yang datang beliau dalam tauhid dan qadar sama dengan akidah mereka. Dan akidah mereka adalah akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidahnya para tabi'in. Aqidah yang telah diucapkan oleh Al-Quran. Dan apa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhul Islam menegaskan, orang-orang yang berakidah seperti itu tidak mengambil ucapan Imam Malik. Tidak mengambil ucapan Imam Syafi'i. Tidak mengambil ucapan Imam Ahmad maupun yang lainnya. Illa likaunihim yastanidun. Melainkan atau dengan sebab karena mereka itu ketika berbicara bersandar kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebabnya mereka ambil ucapan mereka atau diambil ucapan mereka. Adapun sekedar ucapan mereka tidak akan diambil. Ucapan mereka diambil dikarenakan mereka bersandar kepada apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling tahu tentang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling mengikutinya. Yang paling sungguh-sungguh mengenal sunnah dan mengikuti sunnah. Sebab kalau bukan karena itu, apa gunanya mengagungkan para imam itu kalau mereka tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad dalam hal ini mendapatkan bagian yang istimewa. Bukan karena Imam Ahmad memiliki akidah yang tersendiri, tidak. Mereka sama akidahnya. Kenapa Imam Ahmad lebih memiliki keistimewaan disebut secara khusus dalam bab akidah ini? Karena banyaknya ucapan beliau dalam bab akidah dan besarnya ujian beliau saat itu. Bagaimana tidak, Mu'tazilah merajalela, berkuasa beberapa khalifah. Sampai ulama-ulama Islam dipaksa. Tapi beliau maju tak gentar membela yang benar. Tidak surut dan tidak mundur sedikit pun, meskipun harus dipenjara dan dicambuk 30-an kali sampai hampir pingsan hilang akal beliau. Dan beliau membantah. Ya, dengan bantahan-bantahan dalil yang sah, yang sharih, jelas, kuat. Yang sebelum-sebelumnya tidak ada muncul bid'ah mukaffirah yang dibela oleh penguasa kecuali di zamannya. Maka Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah yang wafat tahun 444 berkata tentang Imam Ahmad, wa kana syadidul wara. Beliau sangat takut. Mutamassikan bi atharis salaf. Berpegang teguh dengan atharus salaf. Mutamakkinan minal aqli wal hilm. Beliau memiliki akal dan kelembutan yang luar biasa. Fanasyara ma kana alaihi salaf. Beliau sebarkan apa yang dijalani oleh para ulama salaf. Wa thabata fil mihnah, dan kokoh ketika ujian tiba. Wa lam ya'ti min indihi syai', dia tidak membawakan apapun dari dirinya. Wa lam yu'awwil illa 'ala sunan ats-tsabitah. Beliau tidak bersandar dan tidak berpatokan kecuali berdasarkan sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ولهذا ما زال كثير من أئمة الطوائف والفقهاء وأهل الحديث والصوفية وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين فإنهم يقولون نحن في الأصول وفي السنة على مذهب أحمد بن حنبل. Oleh karena itu banyak kita lihat imam-imam dari banyak kelompok dan fuqaha ahlul hadith, bahkan as-sufiyah yang terdahulu, meskipun dalam masalah fikih, ya, mereka mengikuti imam-imam yang lain, namun mereka tetap mengatakan dalam masalah prinsip, mereka mengatakan, ya, ala madhabi Ahmad bin Hanbal, mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Karena itu dia, ya, pemimpin-pemimpin sebelum beliau tidak ada yang mendakwahkan bid'ah mukaffar al-qawl bi khalqil Qur'an, kecuali di zamannya. Dan beliau sabar, beliau lawan dengan hujah-hujah. Maka banyak sekali bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul bid'ah yang menyimpang di zaman beliau. Maka disebabnya, ya, akidah ala madhhabi Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan karena Imam Ahmad punya perkataan tersendiri dalam masalah akidah berbeda dengan imam yang lain, tidak. Ya, dan bukan pula ini adalah mencela imam-imam ahli sunnah yang lainnya, tidak. Masalahnya, li'annahu adhara minas sunnah. Beliau yang menampakkan sunnah-sunnah yang disepakati oleh para ulama sebelumnya, lebih banyak dinampakkan dari ulama-ulama yang lainnya. Maka nampak pengaruh beliau mendakwahkan sunnah itu dengan kegigihan beliau, di waktu-waktu yang sangat urgen dan sangat diperlukan untuk disampaikan. Dan di saat itu muncul pertentangan yang sangat keras karena didukung oleh penguasa. Dan sedikitnya membela beliau. Sedikitnya yang membantu beliau. Ya. Sampai beliau diserupakan dengan pembelaannya terhadap agama ini sebagaimana pembelaannya Abu Bakar di waktu zaman murtad. Zaman fitnah al-qawl bi khalqil Qur'an, Imam Ahmad yang melawan, yang maju menyelamatkan umat ini. Di zaman orang-orang murtad, Abu Bakar disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan, wal-i'tiqad aqidah innama udhifa ila Ahmad. Sering dikatakan ini aqidah Imam Ahmad, karena beliau menampakkan, ya, akidah ahlu sunnah di saat ahli bid'ah muncul. Kalau diteliti, tidak ada lain akidahnya Imam Ahmad rahimahullah, al-kitab wa sunnah. Ya, bagian Imam Ahmad dalam masalah ini sama seperti bagian ulama salaf yang lainnya. Bagaimana beliau mengenal iman kepada Allah, dan bagaimana beliau menyampaikan dan membelanya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama-ulama besar, al-i'tiqad li Malik wa Syafi'i wa nahwihi ma min al-a'immah wa dhuhur li Ahmad bin Hanbal. Akidah sama, akidah Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya, tapi yang nampak adalah Imam Ahmad. Karena apa? Di zamannya adalah ujian yang sangat besar dan beliau sanggup untuk melawan yang menentang dalam akidah meskipun harus beliau korbankan nyawa beliau. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dia tiga pertemuan kita yang berkaitan dengan masalah muqaddimah dari kitab ini. Dan insyaAllah akan kita masuk ke al-qismu al-rabi, Bagian berikutnya adalah syarah i'tiqad a'immatil hadith. Masuk kita ke pembahasan kitab ini, yaitu aqidah a'immatul hadith yang ditulis oleh al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat dan terus di-share, ya, terus dibagi terutama ke grup-grup, ya, supaya lebih bermanfaat. Dan kami ingatkan bagi para pemirsa pada sesi yang kedua yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 1110. Dan ya, bagi yang ingin ya menyaksikan video-video dakwah secara khusus bisa mengunjungi blog kami. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita buka sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar kita tidak boleh membunuh hewan ketika istri mengandung? Kita katakan ini adalah khurafat, mistik, tidak bersandar baik dari dalil, ya, dan demikian juga dari akal sehat. Dari mana, apa hubungannya? Maka ini adalah akidah yang harus dirusak, yang harus diselisihi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini di 0811 390 1110. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Islam akan terbagi menjadi 60-an, ya Ustaz, ya? 73, nah. 73. Dan dinyatakan hanya satu yang benar. Ini maksudnya seperti apa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini. Baik, pertanyaan yang kedua. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz. Iya. Dan di kampung saya juga ada namanya anu Pak Ustaz. 7 bulanan atau baik. Baik. Ada dasarnya itu gimana, Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Gimana hukumnya tanah sudah diwakafkan? Baik. Tanah sudah diwakafkan, tapi dimanfaatkan lain, ya. Baik. Silakan yang kedua. Apa boleh kita tidak membaca doa istiftah? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 1110. Sekali lagi di 0811 390 1110. Kami persilahkan, ya, untuk diulangi di 0811 390 1110. Jangan lupa untuk berbagi, untuk di-share sebanyak-banyaknya. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Menanya tentang jam sepertiga malam terakhir setelah itu kira-kira jam berapa? Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 1110. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Yang saya tanyakan tentang salat kita. Baik. Ada yang mengatakan salat itu ad-du'a. Hmm. Yang kedua ada mengatakan as-salatu istilahan. Hmm. Aqwalun af'alun muqtabahatun fi hmm. Tafsir. Hmm. Muqtabahatun fi tafsir di sarah sama ma'rifah. Hmm. Yang ketiga itu ada mengatakan as-salatu wa hiya silatun bainal 'abdi wa bainar rabbi. Hmm. Penjelasannya, Pak. Baik, itu saja. Baik. Ya, halo. Halo. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, yang sudah tergabung jangan lupa untuk di-share. Ya. Kami persilahkan di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110. Baik, kita angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Kenapa? Kenapa? Baik, itu saja. Apa sempurna kah sholatnya? Baik, baik. Dan yang kedua pesan, bagaimana hukumnya kita mencukur anung jenggot? Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya. Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Hmm. Riwayat-riwayat yang menceritakan Rasul ke ekonomi, Ustaz, ya. Ini seperti apa kehidupan ekonomi Rasulullah dan keluarganya itu? Baik. Seperti dari mana? Baik. Kemudian yang kedua, alasan orang kafir tidak boleh masuk ke tanah haram itu alasan politis atau alasan agama sebenarnya, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon dulu. Baru kita akan ambil melalui live di tulisan di Facebook, ya, dan yang lainnya. Pertanyaan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahud aw iftaraqatil yahud ala 71 firqa wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa wa sataftaruku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahidah." Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani pecah menjadi 72, Islam pecah menjadi 73, semuanya di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu ancaman, bukan kekekalan, tetapi menunjukkan bahwasanya ancaman. Kecuali satu saja. Siapa yang satu Rasulullah? Qala al-jamaah. Riwayat yang lain mengatakan, ma'ana alaihi liyawmu ashabi. Yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Dan itu dikatakan ahlul hadith. Ya. Dan tentu para ulama kita mengatakan bahwasanya di sini, ya, jumlah bukan ini dimaksud. Kenapa? Karena Rafidhah sendiri pecahannya 70-an. Maka kita katakan bahwasanya ini menunjukkan kathratu turuqid dhalal, banyaknya jalan-jalan kesesatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Kemudian pertanyaan kedua, ada istilah 7 bulanan, 7 bulan dicuci perutnya yang sedang hamil. Ini juga termasuk adalah khurafat mistik dan tidak berdasar. Dan ini adalah amalan bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum tanah wakaf yang salah digunakan. Ini tidak boleh. Karena wakaf itu sesuai dengan tujuan orang mewakafkan. Maka harus dikembalikan. Yang menyalahgunakannya, maka dia akan berdosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum tidak membaca iftitah ketika sholat sunnah? Sholat sunnah maupun sholat wajib tidak membaca iftitah, tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi kesempurnaan sholat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-390110. Baik. Ya, halo. Halo. Halo. Silakan pertanyaannya. Waalaikumsalam, silakan. Suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas, coba agak jauh sedikit. Silakan. Bagaimana hukumnya? Baik, diulangi. Kemudian pertanyaan berikutnya, jam berapa sepertiga terakhir itu kita bagi tiga malam tersebut? Ya, mana dikatakan sepertiga terakhir, maka itulah mulai dari jam berapa? Kita lihat, disebutkan di sini qiyamul lail adalah jam 1.42. Ya, jam 1.42. Ya, itu sudah masuk sepertiga terakhir. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian, ada yang mengatakan sholat itu secara bahasa adalah doa. Ini secara bahasa doa. Karena kita meminta. Ya, maka dikatakan doa. Taib, kita angkat dulu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Saya mohon nanya, itu ini anak tiang, anak peti, terus dia kalau menyusui, setelah dia sholat, menyusui, terus kok banyak orang bisa batal, nyata, itu ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian. Jadi sholat secara bahasa dikatakan ad-du'a. Karena dalam sholat itu kita berdoa. Adapun secara istilah itulah di hakikat dari sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik. Adapun as-sholat silah bainal abdi wa rabbihi. Ini adalah menunjukkan hakikat sholat. Apa yang terjadi dalam sholat itu. Jadi hubungan antara seorang hamba dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ustaz, saya mau nanya apa hukumnya pembelian emas? Itu saja. Ya, kita bayarnya di kurir, bukan ke orang yang punya emasnya. Baik, itu saja. Ya, dah, itu aja. Baik, barakallahu fiik. Baik. Salam. Pertanyaan berikutnya. Halo. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan? Masjid kita dekat di rumah. Kalau kita sholat di rumah, berjamaah di rumah, bagaimana hukumnya? Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan berikutnya. Kemudian, bagaimana hukumnya sekarang? Orang yang rajin sholat, tetapi pelitnya luar biasa kedekut. Apakah mengurangi sholatnya? Kalau sholatnya sempurna, sempurna. Tapi dalam bab dia itu tidak mau bersadaqah berimpak, maka dia bukhala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian, bagaimana hukum cukur jenggot? Hukumnya adalah haram. Ya. Dan tentu, ini adalah tasyabbuh bin nisa, menyerupai para wanita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian berkaitan dengan masalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bagaimana kehidupan ekonomi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita katakan bahwasanya kehidupan ekonomi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama kita melihat didukung oleh istri beliau, tapi bukan berarti beliau tidak bekerja, ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ishu kafafan, hidup beserta hidup serba kecukupan. Ya, kenapa? Karena kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa juga, Allah marzuk al Muhammad kafafan, ya Allah berikanlah keluarga Muhammad itu seperlunya, secukupnya. Nah, kemudian setelah pindah ke kota Madinah, adanya ya al-fai, itulah dari sana yang didapatkan ya, penghasilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah, hadiah. Adapun zakat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak menerimanya. Allah taala ala wa alam. Kemudian bagaimana masalah dilarangnya orang-orang kafir masuk ke tanah haram? Itu Allah azza wa jalla yang perintahkan. Sebagaimana disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran? Surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da min hadha. Musyrik itu najis. Najis akidahnya. Maka kita Yahudi, Nasrani semuanya musyrik. Karena ada syirik mereka. Maka mereka najis akidah, dilarang mereka untuk masuk ke Masjidil Haram. Ini bukan masalah politik tetapi adalah masalah agama. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, akhriju al-Yahud min jaziratul Arab. Keluarkan orang-orang Yahudi dari jaziratul Arab. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la tajtami'u dinan fi jaziratul Arab. Tidak berkumpul dua agama di jazirah Arab ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada punya anak menyusui sehabis sholat. Apakah batal sholatnya? Tidak membatalkan. Karena bukan termasuk pembatal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana kalau kita jual beli COD lewat perantara? Kita tidak ada masalah. Yang penting adalah bayar kontan bukan kredit. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana masjid dekat dari rumah tapi sholatnya di rumah? Kita lihat dulu apa sebabnya dan alasannya tentunya. Kalau ada sebab hajah menjadikan dia harus sholat berjamaah di tempat itu, maka tidak ada masalah. Tapi jikalau dia tidak ada alasan yang syar'i, maka tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, sekarang kita akan baca pertanyaan sudah masuk. Dari SMS dulu. Orang yang punya hutang kita telpon, kita SMS, tidak peduli bagaimana sikap kita demikian itu. Kita tunggu, ya kapan dia mau bayar, berikan dia penangguhan. Kalau tidak bayar juga, maka kita bayar, dia akan bayar di akhirat. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap saya sebagai guru dengan adanya lagu yang harus diajarkan karena tuntunan kurikulum? Pertama, kita katakan kalau unsyu dah nasyid-nasyid yang sifatnya membangkitkan semangat, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau itu adalah masalah cinta dan semisalnya cinta-cinta perempuan, maka ini hukumnya haram. Ganti dengan yang lainnya, ganti dengan Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ya, hukum penduduk repuk tidak mau sholat di musallanya? Itu pertanyaan dari Man. Kita katakan, kalau dia penduduk repuk tidak mau sholat di musallanya, apa sebabnya dulu? Kalau dia berjauhan-berjauhan, maka ya, mengkhawatirkan harta mereka, mereka berjamaah di tempat mereka masing-masing. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Di tempat saya jualan sering meninggalkan barang-barang. Bolehkah saya membawanya pulang? Nanti kalau dicari saya bayar. Kalau tidak, datang disedekahkan. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang istri minta cerai karena tidak tahan dengan tuduhan penghinaan sangat melampaui batas? Boleh, tidak ada masalah yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa maksud dari hadis melarang kita mengatakan aku lupa hafalan Quranku? Nabi SAW ya, melarang kita demikian karena lupa itulah sebabnya untuk kebaikan dari syaitan. Maka dikatakan unsitu, aku dilupakan oleh syaitan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjual mainan anak. Apakah salah menjual boneka dan gitar anak-anak? Kalau itu bukan gitar beneran, tidak ada masalah. Tapi kalau gitar beneran, haram. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini di 08113901100. Dan jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya ke teman-teman, grup, dan kawan-kawan supaya lebih bermanfaat. Baik, kita angkat lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Sebabnya begini, kita tidak mau berjamaah sholat di masjid terdekat. Yang pertama, imamnya aja dihukum. Yang kedua, terlalu banyak bid'ah. Itu saja. Akhirnya kita sholat di rumah dekat masjid memang tempat yang lebih tepat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita katakan, ya cari masjid lain yang di atas sunnah, ya. Tapi kalau tidak ada, maka tidak ada masalah. Tapi syaratnya harus kita nasihati dulu orang tersebut, ya, dan dia orang awam, boleh kita sholat di belakangnya. Tapi kalau dia alim dan pintar perdukunan dan semisalnya, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Itu yang bisa kita. Baik, di sini ada pertanyaan lagi datang. Assalamualaikum. Bolehkah sholat subuh tidak pakai kunut? Kita katakan kunut subuh terus menerus hadisnya dhaif. Maka yang sahih tidak pakai kunut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Demikian bagi para pemirsa yang sudah tergabung, Pak Hendy Purnama dan yang lainnya. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pada malam yang berbahagia ini. Atau demikian yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Dan Allah lindungi kita dan jaga kita. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima'allamtana. Wazidna ilman tanfa'una bihi. Sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.